pencame kini nantara so takut kata jadi seso di ujung cinta rusuhan nata sabu di batin nan batanyo masih ada cinta kadiri dan ko ne adi batari tarang lang apo nang taraso jiko nyopai tapaso de lulu hancua Came kini nantara so takut kata jadi seso di ujung cinta rusuhan nata sabu di batin nan batanyo masih ada cinta kadiri nan